baper gini pertanyaannya. Ada yang lebih baik daripada memutuskan? Kalau menurut saya sih, sebelum mutusin, mending halalin dulu. Ayo kita putus yuk, jangan, yuk kita halal yuk gitu. Jadi jangan diputusin, tapi dihalalin. Kecuali kalau gak mau halalin, berarti emang dia gak serius. Udah serius, cuma belum diserestui sama orang tua. Harokah, move, ayo terus berusaha, berjuang. Jangan menyerah gitu ya. Lebih baik kita tahu dan apa bahasa standarnya mah, lebih baik kita gagal setelah mencoba kan, daripada kita berputus asa duluan. Kalau perlu ajak juga calon mertua untuk taklim dan mention ustadznya dulu, minta ustadz saya lagi bawa calon mertua, boleh nggak dibahas bab itu sedikit aja disinggung. Nanti saya akan bahas hadis tentang janganlah kalian menolak lamaran orang pria yang baik akhlaknya kan ya. Jangan ditolak karena itu hukumnya makruh, Allah gak suka gitu. Kalau emang udah siap, udah baik akhlaknya, terus apalagi yang ditunggu-tunggu? Oh kakaknya belum nih, dan gak ada keharusan menunggu kakaknya. Siapa tahu dengan kayak gitu kakaknya makin jadi pengen cepat kan, jadi dipancing sama adiknya duluan. Kalau menurut saya sih, coba tawarin halal dulu. Dan gak masalah LDR-an, tapi udah halal. Daripada kayak gini, jadi fitnah hati. Dan tetap aja gak berkah. Walaupun bahasanya cuma nanya, kamu malam ini mau dibangunin tahajud gak? Gitu. Sampai dia gak tidur demi bisa membangunkan tahajud kan. Jam 3, langsung, bangun tahajud. Oh, kok kamu cepat banget? Ya, alhamdulillah demi kamu. Padahal dia gak tidur. Begitu kita tahajud, dia tidur. Bangunnya duha gitu. Jadi ada istilah pacaran islami, enggak lah, enggak ada apa, enggak ada pacaran dalam Islam, enggak ada pacaran setelah nikah. Jadi coba ajak halal dulu. Ikhtiarnya doa supaya hati mertua itu dibuka. Kedua, ajak mertua taklim pelan-pelan. Anggap aja itu jadi tantangan dakwah kita buat calon mertua. Ketiga, pantaskan diri kita, terutama yang cewek, karena kalau cewek kan enggak bisa terlalu agresif seperti cowok ya. Pantaskan diri kita. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Gak usah khawatir menikah usia dini atau belum siap. Gak harus tunggu siap untuk menikah. Setelah menikah nanti Allah siapkan. Toh gak ada yang berubah kok. Kalau dia bilang tanggung jawab, kenapa gak mau ngambil tanggung jawab yang lebih halal? Gak ada yang berubah setelah nikah. Malah setelah nikah rezekinya jadi berdua jalur. Rezeki kita sama rezeki istri. Saya sendiri ngalamin setelah menikah jauh lebih berkah rezekinya daripada sebelum nikah. Walaupun mungkin kebayangnya setelah nikah nanti yang tadi itu bayar listrik atau bayar air, kos-kosan. Toh sebelum kita nikah juga kan bayar listrik kan. Emang ada jomblo itu gratis listrik? Jomblo itu kos-kosannya gratis? Gak ada kan, sama aja. Cuman kalau tadi sendiri jadi berdua, tabung berdua. Saya kenal teman saya yang nikahnya usia kelas 2 SMA. Satu ketua OSIS, suaminya, istrinya wakil ketua OSIS. Berangkat sekolah boncengan berdua. Kitanya yang lemes gitu ngelihat. Kalau lagi rapat OSIS, duduk di sebelah catetin. Suaminya lagi ngomong apa, istrinya yang catat. Nanti kalau enggak beres pas rapat diteruskan di rumah. Kan enak tuh. Nah kita mah ngelihat aja ngelongo gitu nih kok gini ya. Terus kita gimana nih, kita melampiaskan ke apa nih? Nikah muda itu beda lah. Makanya Nabi kenapa seru banget nikah dengan Aisyah, karena Aisyah tuh masih ABG kan. Makin muda makin seru. Sampai Nabi mengatakan nikahilah perawan yang muda, karena kamu akan bersenang-senang dengan dia dan dia bersenang-senang dengan kamu. Bersenang ini jangan hanya yang itu aja ya, tapi segala hal lah. Masih seru jalan-jalan, seru ledek-ledekan, itu kan seru ledek-ledekan. Kayak kata Nabi, ah Aisyah kalah, kata Rasulullah, ah Rasulullah curang, ledek-ledekan kan, tapi seru gitu. Yang gitu-gitu sih. Jadi halalkan, bukan putuskan. Mungkin lah ya.